perasaan yang ku alami. Waktu kita berdua, janji-janji berseni. Apapun rintangan dapat kita harungi. Apapun persoalan dapat kita jalani. Namun semuanya berubah dalam sekelip mata. Hati terluka. Sambil ku sarung cincin sebagai tanda setia. Menggambarkan kembali waktu kau kesedihan. Ku kesat air mata yang jatuh berinangan. Namun semuanya berubah dalam sekelip mata. Semuanya berubah dalam sekelip mata.